aku rai soyen kon gawe jujur sonone. Sapa wonge sing ra lara ati. Wis mangkani tekan semene. Bisakah FEPUC. Ada Fara. Sekolah. Yeah. mata tanda jejak cinta bagai diterik mentari. Hujan datang tiba-tiba, keputusanmu hancurkan mimpi.

sawangan kae sawangan bulan rakira ninggal no bumi ne sawangan kae sawangan lintang rakira koyo katiku ning kowe, koyo sayangku ning kowe, selawase mung karo kowe. Terus aku ngomong go iki. Apa iya lho? Sek cilik. Sapa vitamin? Jati opo aku iki kurang sayang katone tresnomu ngambang katone atimu thank you. lagu ini buat kamu yang pernah berkata bahwa wanita dapat berpura-pura mencintai tanpa adanya perasaan. Ingat, gak semua wanita seperti yang kamu kira. Wanita selalu punya alasan yang kuat untuk bisa mencintai setulus hati. Asik. Di dalam Untuk kakak-kakakku yang di luar sana, yang lagi galau, yang lagi bucin, ya kan, asik. Semangat ya, suatu saat kalian akan mendapatkan jodoh yang benar-benar mencintai kalian. Salahku juga, karena jatuh cinta, insan seperti belum tirai hati aku buka untuk mencintaimu. Apakah karena aku insan?

Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing gender dan ayo kita tua isa apa tuju yen kowe lan aku bersatu. Terima kasih.